Sayang kau dimana, aku ingin bersama. Aku butuh semua untuk habiskan rindu. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama seperti Sampai